Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullahi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir, yaitu kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-227 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-228 dari surat Al-Baqarah mengenai perceraian. Dan sudah disimpulkan kemarin barakallahu fikum masalah perceraian. Kalau seandainya seorang wanita diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian kalau dalam keadaan tidak hamil, nam, maka masing-masing perceraian atau satu perceraian namanya talqah wa'idah, itu iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Kemudian kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka ada 2 kemungkinan juga. Kalau ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka sampai melahirkan iddahnya. Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka berapa? 4 bulan 10 hari. Nanti akan kita lewati juga. Na'am barakallahu fikum. Kemudian seorang wanita atau seorang istri, manakala dinikahi kemudian diceraikan sebelum dukhul maksudnya sebelum jima, maka tidak ada masa iddahnya. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Jadi khulasahnya, nah barakallahu fikum, seorang wanita ketika dalam keadaan hamil diceraikan suaminya atau ditinggal mati, masa iddahnya sampai melahirkan. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurra. Dan para wanita yang diceraikan, maka hendaknya mereka menunggu maksudnya masa iddah. Naam, hendaknya diri mereka menunggu selama 3 qurra. Nah, qurra di sini para ulama berbeda pendapat, namun yang rajih maknanya dua-duanya boleh. Qurra yang maknanya adalah na'am barakallahu fikum, jamak dari qur'un, yaitu haid atau suci. Paham ya? Dalam artian memiliki 2 makna. 3 kali suci juga bisa, atau dihitung 3 kali haid juga bisa. Jadi tinggal dimulai dari mana mulainya. Nah, kalau 3 kali haid berarti na barakallahu fikum, haid, suci, haid, suci, haid, sampai 3 kali haid. Nah, kalau suci berarti suci, haid, suci, haid, suci. Sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalam artian bisa dimaknakan 3 kali haid, bisa dimaknakan 3 kali suci. Na'am barakallahu fikum, itu pendapat yang kuat. Na'am. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, di masa-masa penungguan tersebut seorang wanita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Paham ya? Karena ini masih prosesnya apa, dalam artian orangnya tolak rojoknyan itu. Na'am. Kemudian juga tidak boleh berhias dia di dalam rumah. Naam, kecuali kalau keluar pun kecuali kebutuhan yang sangat. Paham itu maksudnya ya? Naam, kita lihat sini. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan tidak halal bagi para wanita tersebut untuk menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan. Maksudnya untuk menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Hamil atau tidak, harus jujur dia itu. Karena nanti beda lagi statusnya. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi posisi ketika diceraikan itu dia hamil atau tidak. Maksudnya itu ya, harus jelas itu. Karena nanti kalau posisinya dia itu dalam keadaan hamil, itu nanti masa iddahnya sampai apa? Melahirkan. Padahal kalau misalkan hamil muda, barakallahu fikum, kalau diperkirakan hamil itu kan sekitar 9 bulan ya. Ya udah itu, sampai melahirkan intinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau ternyata diceraikan dalam keadaan hamil tua, misalkan ketika usia kehamilannya 8 bulan misalkan, setelah 1 bulan kok melahirkan, itu hukum asalnya setelah itu sudah boleh nikah. Paham ya? Masa iddahnya habis istilahnya. Nah, walaupun intinya setelah suci ya istilahnya ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, jadi tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Maksudnya jangan sampai enggak terang-terangan, enggak terus terang kalau hamil, ngomong hamil itu aslinya. Tidak boleh dia diam-diam kemudian ternyata hamil. Paham ya? Naam, harus terang-terangan. Jika memang benar-benar para wanita tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, kemudian ternyata di masa iddahnya 3 kali suci tersebut, sebelum selesai 3 kali suci, sebelum selesai 3 kali suci barakallahu fikum, ternyata kok mau balik lagi, mau nikah lagi, yang berhak untuk balik kepada dia adalah suaminya tadi. Orang lain enggak boleh. Paham ya? Nah, karena masih statusnya masih istrinya, cuman tidak di jima'ian istilahnya. Paham ya? Tidak berhubungan badan, na'am barakallahu fikum. Nah, itu nanti kalau seandainya mau balik, tafadhal silakan. Nah, balik-balik begitu saja. Rujuk kembali. Ini selama belum habis masa iddahnya. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, kok mau balik lagi, suami itu juga masih berhak, karena masih baru talak satu gitu loh. Paham ya? Nah, tapi dengan akad baru, nikah yang baru. Kalau sudah selesai masa iddahnya. Paham belum? 3 kali suci, kok mau balik, boleh. Nikah baru, akad baru. Paham ya? Nah, tapi belum 3 kali suci, kok sudah istilahnya mau akur kembali, akrab kembali, rukun kembali, mau istilahnya berhubungan gitu ya, batal tolaknya tadi. Apa maksudnya ya? Nah, dalam artiannya balik kita enggak perlu nikah lagi, enggak perlu nikah baru, enggak akad baru. Kalau kembalinya sebelum habis masa iddahnya. Perlu diperhatikan itu nah. Kemudian kita lihat di sini wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik in aradu islaha. Perhatikan ini. Dan bu'ul itu jamak dari ba'l. Terkadang ba'l itu maknanya adalah sonam atau berhala terkadang. Paham ya? Terkadang ba'lun maknanya zauj, suami. Seperti firman Allah Ta'ala, ya barakallahu fikum, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin? Apakah kalian justru menyeru ba'l, yaitu berhala? Nah, barakallahu fikum, kemudian kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta, maksudnya meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'lan di situ bukan suami. Atad'una ba'lan itu bukan suami, tapi ba'lan itu sonam, berhala. Paham ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi bu'ul di sini, perhatikan ya. Bu'ul di sini maknanya adalah azwaj. Apa maksudnya? Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada wanita-wanita tadi. Lebih berhak untuk kembali kepada apa? Wanita-wanita tadi kalau ingin balik. Tapi ingat, tujuan baliknya apakah untuk menghancurkan keluarganya kembali, apa untuk menyiksa? Tidak, tapi in aradu islaha. Jika memang para suami tadi ingin balik dalam rangka memperbaiki lagi. Paham ya? Baliknya bukan untuk membahayakan, tapi untuk baliknya itu agar apa? Agar istilahnya rukun kembali, akrab kembali. Intinya apa? Ada perbaikan lah istilahnya itu. Kembalinya itu. Bukan untuk apa? Bukan untuk menyakiti misalnya. Paham ya? Tapi kalau mau baliknya untuk menyakiti, ya otomatis jangan. Jangan dibiarkan karena berbahaya. Nah, mafhum soalnya ya. Jadi bu'ul di sini maknanya adalah azwaj, yaitu para suami. Karena terkadang ba'lun itu maknanya berhala, terkadang ba'lun maknanya zaut ini. Paham ya? Naam. Kemudian berikutnya walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita yang sudah diceraikan tadi, talqah rajai, talak yang rajai tadi, istilahnya talak rajai, talak satu tadi, itu mereka masih memiliki hak-hak sebagaimana mereka layaknya istri, kecuali jima saja. Maksudnya dalam artian tetap ngasih nafkah, tetap ngasih makanan, enggak terus biarkan itu enggak. Ini hukum asalnya, oleh karena itu pernikahan, perceraian secara syariat itu memang berat sekali. Dalam artian itu banyak aturannya. Paham ya? Oleh karena itu enggak semudah yang kita bayangkan seperti orang awam itu cerai, pergi, sudah selesai. Paham ya? Ada aturan-aturannya. Biasanya kalau sebagian orang awam yang tidak paham agama, cerai udah. Enggak ngasih nafkah, ya enggak? Pokoknya lah nikah lagi pun bebas sama mereka biasanya. Paham ya? Yang jauh dari agama itu seperti itu keadaannya. Nah, Allah musta'an. Tapi padahal apa? Padahal selama masa penantian 3 kali suci itu, ya dia untuk masalah hak, nam kekeluargaan, makanan, minuman, barakallahu fikum, kemudian istilahnya apa? Persahabatan. Ya seperti biasanya, cuma enggak boleh jima. Itu hukum asalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan untuk para lelaki, itu para suami tersebut, mereka pun masih memiliki manzilah kedudukan di hadapan para wanita tersebut. Enggak boleh sepelekan juga, masih statusnya dia masih kepala rumah tangga istilahnya. Paham ya? Karena ini tolaknya bukan tolak apa? Bain. Karena tolak terbagi menjadi dua. Tolak raj'i sama tolak bain. Perceraian yang raj'i itu perceraian yang masih bisa balik. Oh iya, masih balik lagi itu bisa. Tolak satu, tolak dua. Tolak bain itu adalah perceraian yang mau tidak mau harus pisah. Gak bisa balik lagi kecuali dengan syarat. Syaratnya apa, Akh Abdullah? Menikah. Perempuan tadi menikah lagi dan sudah dijimai oleh suaminya. Dan ceraikan. Nah, barakallahu fikum, intinya wanita tadi dinikahi laki-laki lain kemudian sama laki-laki tersebut diceraikan, itu istilahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ma'ruf ya insyaallah ya. Nah, itu barulah nanti apa? Bisa lagi balik kepada suami yang pertama itu pun setelah iddah juga. Paham ya? Setelah iddah juga. Nah, mafhum? Ya, Pak. Kemudian di sini kita lihat barakallahu fikum, wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala zat yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Qala al-mufassirun asabahumullah. Lihat tafsirannya. Wal mutallaqatu dzawatul haid. Naam. Dan para wanita yang diceraikan yang masih haid. Paham ya? Karena nanti barakallahu fikum kalau wanitanya yang diceraikan itu monopaus istilahnya. Monopaus apa sih? Ya itu sudah enggak haid, sudah enggak bisa istilahnya tidak memungkinkan untuk melahirkan atau istilah hamil atau misalnya. Itu nanti nah barakallahu fikum dipakai hukum rata-rata. Dalam artian dikembalikan hukum asalnya. Tiga kali dari barakallahu fikum tiga bulan paham ya, tiga bulan paham ya. Nah diperkirakan seperti itu. Nah jadi perlu diperhatikan. Atau nah barakallahu fikum hafizakumullah, menikahi wanita yang belum haid paham ya, kemudian ceraikan juga sama, sama nggak? Perempuan yang belum haid nikah kemudian diceraikan sama suaminya, itu hukumnya sama enggak dengan perempuan yang menopause tadi? Ya saya tahu perempuan belum kan enggak bilang enggak boleh dinikahi. Boleh, bisa. Bisa. Jadi maksudnya nikah gitu loh, nikah. Paham ya? Akad nikah lah, istilahnya akad itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian setelah itu na'am barakallahu fikum hafizakumullah diceraikan itu loh. Karena perempuan misalkan dinikahi apakah disyaratkan harus haid dulu? Kan enggak disyaratkan kan? Syaratkan enggak? Ya. Syaratkan. Gimana kira-kira? Masa iddahnya bagaimana ini? Atau disamakan dengan perempuan yang istilahnya haid ya, tiga kali suci atau tiga bulan tadi? Kembali ke yang sami menopause ya. Karena posisinya belum haid ya. Paham ya, kalau mau dikita tiga kali suci gimana wong belum haid kok suci? Paham maksudnya ya? Karena kenapa? Iya, mungkin umur 12 tahun atau umur 13 tahun, intinya belum haid lah. Oh, ya, ini kan karena pernikahan itu kan tidak disyaratkan wanita tersebut harus haid, enggak, bukan syaratkan itu. Nah, misal, enggak harus. Ini permisalannya kan sebutkan para ulama ya, dalam artian misalkan ada pernikahan di bawah umur, sangat bawah sekali istilahnya itu ya. Kemudian posisinya wanita tersebut belum haid misalkan. Dinikah, nanti kah cerai, nah itu dia nanti iddahnya seberapa gitu loh. Paham ya? Nah, seperti yang haid atau seperti yang menopause tadi, kan otomatis kembali ke yang seperti yang menopause tadi. Karena tidak haid, karena belum haid istilahnya. Nah, paham ya? Ini sebutan para ulama karena muncul dalam artian mungkin ada gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi syarat wanita dinikahi itu tidak harus dia dewasa itu enggak harus. Hah? Nah, posisinya kan belum dewasa dari umurnya kalau kita lihat dari umurnya ya. Walaupun dukunnya ketika umur berapa? 9 tahun. Globalnya kalau wanita Arab beda dengan wanita Indonesia ya. Cuman barakallahu fikum globalnya itu tidak disyaratkan harus dewasa, itu enggak ada syaratnya loh, Pak. Oh ya, enggak ada syarat, itu bukan syaratnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas ini sebutan para ulama. Nah, barakallahu fikum di kitab-kitab mereka berarti mungkin ada loh terjadi seperti itu. Sehingga disebutkan itu dalam kitab mereka. Nah, bahwasanya bagaimana kalau seandainya pernikahan tersebut terjadi pada perempuan yang belum haid gitu loh. Kemudian diceraikan, paham ya? Apakah dia ada iddahnya atau tidak? Ya jelas ada selama sudah dukhul, istilahnya, paham ya? Paham enggak? Ana barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal mutallaqatu dzawatul haid yajibu an yantadhirna duna nikahin ba'da talaq muddata salasati adhur au salati haidatin ala sabil iddah. Artinya para wanita yang mereka masih haid, dalam artian masih normal gitu, dalam artian masih haid lah, Naam, maka wajib bagi mereka menunggu untuk tidak nikah setelah dicerai tersebut selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Dua-duanya ya maknanya ya. Naam. Sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum, atau dalam bentuk ini adalah iddah, masa penantian. Untuk berpikir kembali itu mau enggak? Setelah itu nanti misalkan berubah pikiran terus mau balik lagi bisa, tapi dengan suami tadi. Nah, kita lihat sini. Liyata'akadna, agar wanita atau para istri tersebut yata'akadna, mencari kepastian atau istilahnya na'am barakallahu fikum, na'am, agar berpikir kembali min fanaghir rahim, dalam artian untuk memastikan, untuk memastikan bahwasanya min fanaghir rahim minal hamil, untuk memastikan bahwasanya rahimnya itu kosong dari hamil, kosong dari kehamilan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, itu fungsinya diantaranya. Na'am, karena biasanya kalau wanita yang hamil itu dia sudah enggak haid lagi di situ. Ketika hamil itu ya enggak. Dalam artian istilahnya apa istilahnya itu sudah enggak haid, itulah istilahnya. Naam. Karena apa? Karena sebagian para ulama kami pernah baca kitabnya itu barakallahu fikum, itu darah haid itu barakallahu fikum setelah wanita itu menjadi naam hamil itu wala alam prosesnya menjadi air susu yang akan dikeluarkan yang disusukan kepada bayinya itu. Wala alam seperti itu. Nah, dinukilkan dalam kitab-kitab fikih itu bisa dilihat sendiri. Naam. Di antaranya penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan kalau tidak salah itu. Nah, barakallahu fiikum, dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Al-Mulakhas Al-Fiqhi, naam. Seperti itu. Naam. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak wanita yang naam barakallahu fiikum tidak haid tapi bisa hamil? Antum. Umurnya sampai 20 tahun, umurnya sampai 25 tahun, tapi enggak haid-haid dia. Bisa enggak kira-kira hamil itu? Bisa enggak kira-kira? Gimana, bisa enggak Pak kira-kira Pak? Sekarang aja sih. Nah, kalau globalnya memang tidak ya. Cuman semua dengan kehendak Allah Ta'ala, cuman globalnya tidak. Paham ya? Oleh karena itu seringnya yang normal itu walaupun misalkan sebulan sekali, sebulan tiga kali, atau sebulan dua kali, kalau dia itu, insya Allah kalau dia itu masih haid, insya Allah kalau dia normal, itu masih hamil, bisa hamil. Amin. Tapi kalau enggak pernah haid sama sekali itu, wala alam ya, itu setelah disebutkan, na'am barakallahu fikum di kitab-kitab itu, jarang sekali yang bisa hamil. Amin ya? Na'am. Nah sekarang untuk masalah saudara sepersusuan, itu juga dinukilkan juga ya, segera faedah aja. Na'am barakallahu fikum, bagaimana kalau seorang lelaki, anak kecil itu ya, disusukan kepada wanita yang belum nikah? Nah, itu disebutkan ya, disebutkan para ulama itu. Disebutkan para ulama, bukan dari kami. Kemudian istilahnya apa? Na'am barakallahu fikum, apakah nanti dikatakan anak sepersusuan? Gimana? Nah, globalnya barakallahu fikum la alam, secara globalnya itu, kalau istilahnya naam perempuan yang belum nikah dan belum punya anak istilahnya ya, itu memang globalnya tidak mengeluarkan air susuan itu. Nah, cuman kalau ditakdirkan mengeluarkan, sebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikih itu ya, kalau takdirkan mau keluar itu tetap anak sepersusuan, tetap itu ya. Nah, itu semuanya disebutkan ya, rangkaiannya daripada rangkaian daripada kitab fikih itu. Na'am barakallahu fikum, permasalahan masalah fikih. Wala yajuzu lahunna tazawwuju rajulin akhar fi asna'i hadhihi al-iddah hatta tantahi, dan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita, bagi para wanita tersebut untuk menikah dengan lelaki manapun pada masa-masa na'am waktu iddah tersebut hingga selesai iddahnya. Itu pun apa? Itu pun selesai iddahnya, itu pun apa? Kalau masih iddah dari tolak pertama, tolak kedua, baliknya harus dengan suaminya. Paham ya? Nah, kalau balik harus dengan suaminya. Wala yahillu lahunna an yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal haml awil haid. Maka tidak halal bagi para wanita tersebut menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan di rahim-rahim mereka berupa hamil ataukah dalam keadaan di haid. Harus terang-terangan biar nanti jelas. Cara ngukurnya, waktunya, iddahnya itu loh, paham ya? Nah, seperti itu. In kanatil mutallaqatu mu'minatin haqqan billahi wal yawmil akhir. Jika memang benar-benar para wanita yang diceraikan tersebut adalah para wanita mukminah yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa azwajul mutallaqat ahaqqu bi muraja'atihinna fil iddah. Dan para suami wanita yang diceraikan tadi itu berhak untuk kembali kepada mereka kalau ingin pada masa iddah tersebut. Jadi sebelum habis iddahnya itu masih ada keberhakan kembali itu tafadhol silakan. Karena kan masih berubah pikiran kadang-kadang berubah pikiran. Tapi ingat ya, kalau perceraian yang munculnya karena marah, karena emosi, karena mabuk, paham ya? Itu pada asalnya kan bukan karena kesengajaan atau keinginan dia untuk menceraikan. Itu kembali pada innamal a'malu binniyat. Jadi selama itu niatnya bukan untuk menceraikan, ya enggak jatuh talak. Kadang itu kan mabuk itu pulang, Pak mau cerai. Mabuk dia posisinya. Enggak sadarkan diri selanya atau marah ya. Marah ya, emosi yang berat yang marah itu intinya. Banyak hutang marah itu. Kamu aku cerai misalkan. Itu ya enggak masuk. Karena ketika dia ucapan tersebut dilantunkan, itu biasanya kalau muncul dari orang-orang tersebut itu bukan karena kehendaknya. Karena saking emosinya berat tadi, paham ya? Atau karena ketidaksadaran tadi. Jadi memang harus dari kesadaran hati, nam sehingga patokannya apa? Innamal a'malu binniyat tadi. Para ulama menyebutkan, innamal a'malu binniyat. Hanya seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Nam. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Nam, wa yanbaghi an yakuna dhalika biqasdil islah wal khair. Tapi ingat tujuannya. Para suami tadi kalau mau balik silakan tafadhal boleh, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan dan memperbaiki rumah tangga, bukan untuk kejelekan, bukan balik untuk membunuh misalkan atau balik untuk menyiksa misalkan. Nah, itu kan berbahaya. Tapi tujuannya apa? Islah wal khair, perdamaian, tentram, kebaikan itu tujuannya. Naam. Walaisa biqasdil idrar, ya kan? Bukan tujuannya untuk idrar, untuk menyakiti, membahayakan, mengganggu, itu bukan. Ta'dziban lahunna bitatwilil iddah, sebagai bentuk apa? Nah, untuk mengazab atau menghukum mereka. Jadi tidak boleh apa tujuannya untuk membahayakan. Nah, barakallahu fikum, sebagai bentuk hukuman terhadap mereka dengan apa? Dengan memperpanjang waktu iddahnya. Karena kalau balik lagi kan otomatis batal nanti. Harus mengulangi lagi kan itu. Jadi kan seakan-akan nanti diulangi lagi. Akhirnya kan masa iddahnya habis kapan itu istilahnya. Paham ya? Nah, belum masa iddah belum habis, dia pura-pura balik lagi. Padahal untuk menganiaya atau menyakiti dan semisalnya enggak boleh. Naam. Walinisa'i huququn 'alal azwaj, dan bagi para wanita itu pun masih memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh para suami. Mislallati 'alaihinna 'alal wajhil ma'ruf. Naam, seperti ketika apa? Seperti ketika naam istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, dalam artian diberikan pemberian yang ma'ruf. Dalam artian walaupun mereka itu sudah diceraikan, tolak satu, tolak dua, itu masih hak-hak mereka masih ditunaikan sebagaimana istri-istri mereka. Paham ya? Makanan, minuman, rumah dan semisalnya. Walirrijali 'alan nisa'i manzilat. Walirrijali 'alan nisa'i manzilatun zaidatun min husni shuhbah wal 'ushrah bil ma'ruf. Naam, wal qiwam 'alal bait wa milkil talaq. Naam. Dan bagi para lelaki itu para suami, naam, terhadap para istri tersebut masih memiliki kedudukan yang tambah, lebih, kedudukan yang lebih. Nah, berupa apa? Min husni shuhbah. Nah, barakallahu fikum. Nah, baiknya berteman. Jadi istri tadi itu yang diceraikan tadi itu, nah, barakallahu fikum, dari talak satu, talak dua itu masih dia masih punya kewajiban untuk apa? Berbuat baik pada suami tadi. Nah, wal usrah, kekeluargaan dengan cara yang baik. Wal qiwam 'alal bait. Nah, barakallahu fikum, kebutuhan pokok di rumah dipenuhi. Nah, milkul talak, dan juga masih memiliki hak apa? Milik, dalam artian memiliki hak tolak tersebut. Karena hak tolak itu milik siapa? Lelaki, suami. Kalau istri enggak boleh menceraikan. Kamu aku cerai, ngomong sama suaminya enggak sah itu. Paham ya? Tapi kalau istri apa namanya? Abdullah? Khuluq ya. Kalau istri minta ke suami namanya khuluq. Agar dipisahkan, nah, dibebaskan dari suami tersebut. Kan itu. Dan itu pun sebagaimana syarat-syaratnya ketika minta suami minta cerai kepada atau suami menceraikan istri. Dalam artian harus ada faktor-faktor atau alasan yang syar'i, enggak boleh sembarangan. Apa maksudnya ya? Misalkan istrinya melihat suaminya kok pemabuk, penjudi, kemudian istilahnya nah barakallahu fikum enggak pernah ngasih nafkah, enggak pernah ngasih ma'isyah, kemudian agama juga jelek, itu kan membahayakan dari kondisi agama istri tersebut. Nah, itu boleh istri minta khulu. Paham ya? Pembahasannya di dalam kitab fikih. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Suaminya minta lagi. Kalau secara syariat barakallahu fikum untuk masalah ta'addud ya, ini istilah ta'addud ya. Nah, itu hukum asalnya tidak disyaratkan harus minta izin istri pertama. Oh ya, tidak disyaratkan harus minta izin. Ridha atau enggak ridha itu pertama kali, ini kembali ke syariat dulu ya. Cuman alangkah baiknya kalau dimusyawarahkan gitu aja. Mau ya dimusyawarahkan dalam artian biar sama-sama leganya, sama-sama tahunya bagaimana ke depannya itu. Soalnya orang yang namanya ta'adud itu enggak sembarangan nikah nikah sembarangan enggak. Harus dia itu pandai berpikir ke depannya bagaimana gitu loh. Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan sejak awal ya, fa in khiftum ala ta'dilu fa wa'idah. Jika kalian enggak mampu untuk berbuat adil satu saja. Paham ya? Bukan wahana mau ta'adud ini sembarangan itu misalkan. Lah terus izin pertama enggak perlu izin. Bismillah. Amin. Itu keliru juga harus dipikir matang-matang itu ke depannya bagaimana, mampu atau tidak itu namanya. Kemampuan di sini bukan kemampuan istilahnya kemampuan dari si rohani saja ya istilahnya. Kemampuan semuanya. Paham ya? Siapkan rumah misalkan, maishahnya bagaimana? Paham ya? Misalkan ya ini keman globalnya semua rezeki tangan Allah Ta'ala benar. Kata Allah katanya, pokoknya Allah dah. Rezeki Allah. Dia enggak punya pekerjaan apa-apa, sehari kerjanya ya seadanya, kemudian satu pekan aja misalkan gajinya cuma 90 ribu misalkan. Dia mau ta'adud. Misalkan ya. Paham ya? Seperti itu jadi kurang tepat. Jadi dalam masalah ta'adud tuh barakallahu fikum seperti yang antum ceritakan tadi, hukum asalnya ya kalau cuma alasannya karena ta'adud kurang tepat tuh loh. Dinasihati lagi. Paham ya? Nah, alasan-alasan itu yang sebutkan para ulama, alasan yang membolehkan suami menceraikan istrinya, istri minta khulu itu barakallahu fikum alasan yang bersangkutan dengan agama. Dalam artian agamanya jelek, membahayakan atau istilahnya berkaitan masalah ma'isyah itu terkait agama juga itu. Nafkah itu, menafkahi. Enggak pernah menafkahi, enggak pernah ini ya itu. Baru bisa itu istilahnya na'am barakallahu fikum. Pembahasannya dalam kitab fikih. Paham ya, na'am. Kita lihat di sini kata na'am barakallahu fikum qala al-mufassirun asabahumullah. Na'am. Wallahu azizun lahul izzah al-qahirah. Dan Allah Ta'ala zat yang maha perkasa, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala enam keperkasaan yang enam atau keperkasaan dan kekuasaan yang mutlak. Hakimun. Dan Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana, yada'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai dan yang cocok. Jadi ternyata dalam masalah perceraian itu enggak sembarangan ya barakallahu fikum. Ada etika-etika, ada adab-adab, dan juga ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat sehingga kita harus berhati-hati tidak bermudah-mudahan menceraikan. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak ada sebab atau unsur yang syar'i, dan wanita juga sama saja tidak bermudah-mudahan minta khulu kalau tidak ada, nah barakallahu fikum, istilahnya alasan-alasan yang syar'i yang tentunya itu semuanya perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya semuanya butuh kesabaran. Nah, suami istri, suami mengerti keadaan istri, istri mengerti keadaan suami, saling pengertian, kemudian juga paham akan kondisi keadaan itu harus paham. Soalnya kadang kalau tidak paham atau salah paham atau tidak tahu kondisinya atau istilahnya, nah barakallahu fikum, seenaknya sendiri, enggak perhatian, itu biasanya membuat apa rumah tangganya itu kurang, istilahnya kurang apa, kurang harmonis lah istilahnya, paham ya? Atau kurang tentram, kurang sakinah itu. Tapi kalau saling pengertian, paham akan hak suami, suami paham hak istri, itu insyaallah baik insyaallah. Nah, apa maksudnya ya? Subhanallah, bika syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.